Kita sudah ya selesai dari inna wafatuha ya. Ini bagaimana? Sudah selesai. Baik, inna wafatuha. Apa amalan inna wafatuha? Bagaimana? Melaksanakan ibadah dan melaksanakan isim yang pas. Menasabkan isim, oh ya, di sini menasabkan mubtada, mubas. Menasabkan mubtada dan dinamakan ismaha, dinamakan isimnya. Wa tarfa'ul khabar wa yusamma khabaraha. Apa akhwanya inna? Ada yang apa itu mungkin? Akhwanya inna. Kemarin yang hadir Pak Imam saja ya. Imam Abu Najwa terus. Sudah coba saja. Kita baca dari awal. Tidak apa-apa ya, Bayman. Inna wa akhwatuha, inna wa akhwatuha tadkhulu alal mubtada'i wal khabari. Inna dan saudara-saudaranya itu masuk pada mubtada' dan khabar. Fatansibul mubtada'a dan nasabkan mubtada' wa yusamma dan mubtada' dinamakan. Ya, yusamma itu mabni lil majhul. Naibul fa'ilnya dhamir musadir takdirnya huwa kembali pada mubtada. Wa yusamma dan mubtada itu dinamakan gitu. Ismaha isimnya inna, kembali pada inna. Wa tarfa'u dan merafakkan. Tarfa'u fa'ilnya huwa hiya. Fa'ilnya hiya kembali pada inna karena huruf itu dihukumnya apa? Mu'annah. Wa tarfa'u dan inna merafakkan gitu artinya. Dan inna merafakkan al-khabara, al-khabar sebagai maf'ul bih mansub. Wa yusamma dan dinamakan. Apa yang dinamakan di sini? Al-khabar. Huwa kembali kepada al-khabar. Dan khabar itu dinamakan khabaraha, khabarnya inna. Misal al-mubtada mudan khabar. Allahu azizun. Berarti innallaha azizun. Nah ini kembali kepada apa? Pelajaran ma'rifatu alamatil i'rab. Kepada mengetahui atau mengenal alamat-alamat i'rab. Ya mansubnya kalimat itu dengan apa? Yaitu kembali kepada ini alamat-alamat i'rab. Maka yang harus hafal sekali. Ya, harus hafal mutqin. Ya, terus kemudian memberikan alamat itu langsung. Ya, tidak kemudian mikir dulu atau melihat dulu tidak bisa, tapi harus hafal kemudian bisa langsung memberikan alamat dengan benar. Ya. Allahu azizun, jadi innallaha azizun. Umaru adilun, inna umara adilun. Abuka tabibun, inna abaka tabibun. Apakah ini apa namanya? Istilahnya apa? Apakah ini? Apa namanya? Asmaul Khamsa. Asmaul Khamsa maksudnya dengan apa? Dengan alif. Inna abaka tabibun. Apa? Asmaul Khamsa maksudnya dengan alif dan dia mudhaf. Kemudian al-kaf dhamir muttasil mabni dari fathah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Al-waladani rasibani. Al-waladani dua anak itu rasibani gagal, keduanya gagal. Ya, innal waladaini ya mutanna, mutanna maksudnya dengan apa? Dengan ya, innal waladaini ya sungguhnya dua anak itu rasibani, keduanya gagal. Al bintani dua anak perempuan itu nasyitatani, keduanya bersemangat. Innal bintaini ya. Ini mutanda mansub, alamat nasabnya ya. Dan nun itu apa? Nun, dikatakan apa nun? Ada yang tahu? Apa? Bukan. Innal bintaini, nun niswa itu bersambung dengan fi'il mudhari atau fi'il madhi. Iya, aywadun anit tanwin. Dunia itu aywad anit tanwin, mengambil dari tanwin. Sama saja. Pada jamak mudzakkar salim muslimuna, wawunya itu adalah alamat rafa, nunnya aywadun anit tanwin. Muslimani, alif itu adalah alamat rafa, nunnya itu aywadun anit tanwin. Aywadun anit tanwin. Karena mufradnya itu bintun, pakai tanwin. Ya, ketika sana atau jamak pengganti dari tanwin pada isyaratnya itu adalah nun. Innal bintaini nasyidatani. Ya, nasyidatani khabar inna marfu'. Alam marfu'nya apa? Al apa? Al alif. Al alif. Wan nun 'iwadun 'anit tanwin. Al mudarrisuna sha'imuna. Al mudarrisuna mubtada' marfu', alam marfu'nya apa? Waw dan nun iwadun anit tanwin. Sha'imuna khabar mubtada marfu'un wa ala madrafihi al waw. Nun iwadun anit tanwin. Kemudian masukkan inna. Innal mudarrisai, innal mudarrisina, ya, jamak mudzakkar salim maksudnya dengan apa? Dengan ya. Nun iwadun anit tanwin. Sha'imuna, sha'imuna apa? Khabar mubtada atau khabar inna? Khabar inna marfu alam rafa'nya al wawu wan nun iwadun anit tanwin. Akhwatu inna, akhwatu inna ini diperkenalkan saja akhwatnya inna, akan tetapi tidak dibahas, tidak dibahas satu persatu, dan insyaallah rinciannya itu pada pelajaran yang berikutnya, yaitu pada apa, pada kitab berikutnya ada dibahas secara rinci. Ya, karena di sini adalah kitab yang mudah, namanya Muyassar, biar tidak membingungkan orang yang belajar. Karena yang belajar adalah para pemula, maka diterangkan anna saja, inna saja. Dalamnya tidak dijelaskan, tapi diperkenalkan bahwa inna saudara-saudaranya adalah anna. Inna ini sendiri, anna sendiri. Inna, anna, ka'anna. Ka'anna artinya apa? Seakan, akan. Ka'anna abaka tabibun. Ka'anna abaka tabibun. Seakan-akan bapakmu itu tabib. Berarti tabib bukan? Bukan, seakan-akan. Misalnya pakai baju putih, terus kemudian penampilannya seperti itu. Ka'anna abu kaan abaka tobi pun seakan-akan bapakmu tobi. Lakinna, ya, lakinna ini juga amalannya seperti inna. Misalnya al mudarrisuna shaimuna. Al mudarrisuna shaimuna. Jadi apa? Lakinnal mudarrisina apa? Sha'imuna. Lakinnal mudarrisina sha'imuna. Akan tetapi para mengajar itu berpuasa. Tapi lakin itu harus didahului perkataan terlebih dahulu. Ya. Misalnya nahnu akilun. Kita makan. Walakinnal mudarrisina sha'imun. Akan tetapi para mengajar itu berpuasa. Laita, laita itu apa artinya? Laita, apa artinya laita? Seandainya, seandainya, seandainya misalnya laita syababa aidun, laita syababa aidun. Seandainya masa muda itu kembali. Laita syababa, syababa itu isim laita mansub, alamat nasabnya fathah, Idin khabar laita marfu alamat tanya dhamma. Laita syababa. Laita itu adalah apa? Yaitu berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mungkin terjadi tapi sulit. Ya, tapi sulit. Contohnya apa ya sulit? Contohnya adalah la'alla Muhammadan hajun atau laita Muhammadan hajun. Seandainya Muhammad itu haji, padahal dia miskin, tidak punya apa-apa, untuk makan saja kurang. Laita Muhammadan hajun. Seandainya Muhammad itu haji. Ini bisa mungkin terjadi apa enggak mungkin? Mungkin. Barangkali ada orang yang masih haji, yang masih sedekah banyak kemudian digunakan untuk haji. Barangkali. Lala itu apa artinya? Tapi semua semoga la'allallaha yaghfiru li. La'allallaha yaghfiru li. Mana isimnya la'alla? Pak Imam? Ya telah pun cara la. Mana khabarnya la'alla ya beda. Pembahasan khabar la'alla dengan khabar mubtada itu sama. Mana khabarnya la'allallaha kemudian Allah yaghfiru mengampuni li aku. Apa? Ya pur. Berarti khabarnya ini apa berubah apa? Jumlah apa? Nah, khabarnya ini berubah apa? Ada khabar jumlah, ada khabar sukun jumlah. Apa? Masih ingat? Ada khabar? Khabar ada jumlah dan ada sukun jumlah. Itu jumlah. Jumlah apa? Nah, yaghfiru. Khabara yaghfiru. Jumlah fi'il ya. Yaitu yaghfiru ini fi'il wal fa'il. Fa'ilnya apa? Yaghfiru. La'allallaha yaghfiru. Jumlahnya adalah khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah fi'il yaghfiru fi'il mudhari'. Harus ada fa'il. Apa fa'ilnya? Akhirnya dua kembali pada Allah yaghfiru li jarmatullah. Paham ya? Kemudian isim inna ada dua, ada zahir dan dhamir. Isim inna ada zahir dan dhamir. Innallaha ghafurun, innallaha alimun. Ini zahir. Zahir itu apa artinya? Bukan dhamir, itu namanya zahir. Zahir itu bukan dhamir. Kemudian dhamir contohnya adalah innahu sami'un alim. Innahu mana mana isimnya inna? Sa. Itu Maryam. Dhamir muttasil yaitu ha. Dhamirun muttasilun. Ada yang bisa mengiram? Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin apa? Isim. Ya Allah. Ala dhommi innahu dhommi fi mahalli nasbin isim inna. Jawab lagi mbak ya. Innahu ha isim ya sami'un sebagai apa ya akhi? Ya akhi baita sami'un ha? Khabar inna marfu alam rafanya apa? Dhamma sami'un alimun Alimun sebagai na'at terhadap sami'un. Innaha maridotun. Innaha sesungguhnya dia. Dia apa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sesungguhnya dia perempuan. Maridotun sakit. Mana isimnya innah? Fa'atun. Yaitu ha. Ya. Mungkin di Arab apa? Ha. Mirun muttasilun. Sukun. Dengan patah ini sukun. Di sini. Maridotun. Khabar. Dan terus marfuul. Kemudian at-tamrin, latihan. Ada sul inna fil jumalil atiyah. Masukkan inna pada jumlah berikut ini. As-salatu wajibatun. Contoh. Bagus. Inna inna inna salata wajibatun. Apa artinya Pak Guys? Inna itu sesungguhnya. Inna salat adalah kewajiban. Khobar itu biasanya diberi adalah. Biasanya kalau cocok diberi adalah dikasih. Karena khobar itu fungsinya adalah apa? Menjelaskan mubtada. Ya, kalau khobar inna berarti dia menjelaskan isim innanya. Sesungguhnya sholat adalah wajib. Kalau ditanya lu adalah, diterjemahkan adalah, adalah itu dari yang mana? Karena adalah ini adalah sebagai apa? Penjelasan bahwasanya ini adalah khobar. Khobar itu cocok diberi apa? Adalah diberi makna adalah. Inna sholata wajibatun. Sebenarnya sholat adalah wajib. Kemudian fihi dha'fun. Betul ya. Yang berubah itu adalah mubtada-nya. Mubtada-nya yang marfu, ia berubah menjadi mansub. Anda harus menentukan terlebih dahulu mana mubtada dan mana khobar. Setelah itu baru memasukkan inna, mubtada-nya marfu itu diganti mansub. Sebelumnya mana mubtada dan mana khobar? Fihi dha'ifun. Boleh enggak khobar didahulukan dari mubtada? Boleh apa? Boleh. Berarti gimana? Mana mubtada? Dhaifun. Berarti fihi itu jar majrur fi mahallin rafin apa? Apa? Khobar. Khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Khobar muqaddam. Adapun mubtada-nya muakhir, fihi dhaifun, fihi jar majrur khabar mutan dhaifun itu mubtada marfu ala marfanya dhamma. Berarti yang dirubah itu mubtadanya, asalnya marfu menjadi apa? Mansub. Berarti inna dhaifan, asalnya inna fihi dhaifan, inna fihi dhaifan. Sesungguhnya fihi di dalamnya dhaifan ada kelemahan. Andai dirhamun. Ya, dirhaman yakni mubtada'nya muakhar. Al-Muhsinuna Mahbubuna. Al-Muhsinina Mahbubuna. Ahsanta. Anta alimun. Tafadhal. Lain? Innaka anta alimun. Benar apa salah, Pak? Benar apa salah? Salah. Gimana yang benar? Innaka alim. Anta itu dhamir rafa. Dhamir rafa mun fasil. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antum. Nah, itu dhamir rafa mun fasil. Berarti kalau mubtada ya harus mendatangkan dhamir yang rafa, enggak boleh mendatangkan dhamir mansub. Karena mubtada itu marfu, maka yang dicatatkan adalah apa? Dhamir rafa. Anta alimun, huwa alimun, ana alimun. Nah, gitu. Nah, terus kemudian isimnya inna itu apa posisinya? Man mansub. Ya berarti harus didatangkan dhamir man mansub. Innaka alimun. Enggak boleh inna anta alimun bahulu atau innaka anta, sudah ada ka, enggak perlu ya, karena antanya sudah berubah menjadi apa? Ka. Jadi innaka ya. Coba di apa di sebutkan perubahannya innahu innahuma innahum ya. Kemudian innani innana asanta anta alimun innaka alimun fil jasadi mudghatun fadal fa'ala inna fa'atun inna fil jasadi mudghatun asanta khabarnya muakhar. Apa mubtada'nya muakhar, khabarnya muqaddam. Khabarnya berupa apa, Pak? Iya, jar majrur. Ya, jar majrur itu apa? Jumlah apa syubhul jumlah? Syubhul jumlah. Al-mujtahidatu najihatun. Fadhal, Pak. Innal najihatun. Abu Yahya, salah apa benar? Innal mujtahidata najihatun. Salah. Yang benar gimana? Jamak mana salim maksudnya dengan apa? Apa? Ya. Bukan. Jamak mana salim? Bukan. Apa lagi? Bukan. Marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan majrurnya dengan majrur sama mansubnya sama. Kasrah. Berarti tentang dikurangi innal. Iya, innal mujtahidati najihatun. Ya. innal mustahidati berarti bukan majrur tapi dia mansub. Karena ini jamak muannas salim, maksudnya dengan kasrah. Innal mustahidati najihatun. Hiya muti'atun. Fadhal. Mara? Innaha muti'atun. Akhuka tabibun. Ummuka mumarridatun. Ahsanta. Adkhil kana wa inna fil jumalil atiyah. Masukkan kana dan inna pada jumlah berikut ini. Abuka maridun. Berarti kana abuka maridun, inna abaka maridun. Itu kebalikannya. Kalau kana itu merafakkan isim dan menasabkan khobar. Kalau inna kebalikannya, menasabkan isim dan merafakkan khobar. Abuka maridun, kana abuka maridun, inna abaka maridun. Ar-riba haram. Taiman. Ya, karena riba haraman. Haraman, ahsanta. Berarti ar ya, gimana? Ya betul. Iya, nanya inna riba haraman. Iya, inna riba haraman. Yani karena riba haraman, inna riba haraman. Loh kok sama? Karena apa? Karena riba haraman ya. Kana riba haraman, inna riba haraman. Nah, ar-riba dia iramnya dengan harakat apa, Bang? Apa? Muqaddara. Ar-riba itu harakatnya atau iramnya dengan harakat muqaddara. Sehingga kana riba, inna riba ya sama bacanya, tapi harakat yang ditakdirkan beda. Kalau kana riba berarti yang ditakdirkan itu harakat apa, Pak Imam? Dhamma muqaddara. Alal? Alal apa? Alal? Ha? Alif. Mana min duhur ya? Ta'azur, tikal? Ta'azur. Kalau inna riba, berarti ar-riba itu isim inna marfu' mansub alamatun nasri ya, Pak? Fathah muqaddara mana min duhuriha astiqal. As-salawatul khamsu wajibatun. As-salawat ini mubtada marfu, kemudian al-khamsu dia na'ad terhadap as-salawat ya, al-khamsu itu na'ad terhadap as-salawat. Wajibatun, wajibatun itu sebagai khobar ya. Fadal kana ya Ubaida. Iya, ahsanta. Inna. Inna salawata. Jamak muannats salim, maksudnya dengan apa tadi? Inna salawati. Iya, inna salawati, kemudian al al-khamsi. Al-khamsu. Mana yang benar? Al-khamsa, al-khamsi, al-khamsu. Al-khamsah. Kenapa kok al-khamsah? Dia na'ad terhadap apa? As-salawati. Karena as-salawati ini mansub, maka al-khamsah juga harus mansub. Sama-sama mansub, tapi alaman asalnya berbeda. Karena al-khamsu, al-khamsah itu isim mufrad. Ya, pakai alif, pakai apa? Pakai fathah. Maksudnya dengan fathah. Karena as-salawat itu adalah jamak muannats salim, maksudnya dengan kasrah. Na'ad itu mengikuti mansubnya, man'udnya. Ya, dalam hal i'rab. Adapun harakannya enggak harus sama. Beda juga enggak apa-apa. Yang penting mengikuti i'rab sebelumnya. Inna salawatil khamsa. Ini ingat-ingat, jangan sampai salah. Inna salawatil khamsa wajibatun. Adalah wajib. Al-mu'minuna fa'izuna. Wadal fa'alum. Ya, inna Al mustahidatu mahbubatun. Mustahidatu mahbubatun. Jamak mu'annas sarif. Kana al mustahidatu mahbubatin. Inna qadalwa. Innal mujtahidati innal mujtahidati mahbubatun al-qadhi adilun. Adilan, ya. Terus inna innal qadhiya adilun. Ya, innal qadhiya adilun, yakni ya. Ya, kalau harakatnya fathah maka fathah itu zahir. Innal qadhiyah. Kalau harakat sukun sama kasrah dia muqaddar al qadhi, al qadhi, ya. Indal qadhi. Kalau harakat kasrah sama fathah muqaddar. Kalau fathah zahir. Lahum azabun. Ulangi, kana lahum azaban. Terus kemudian inna lahum azabun. No, inna lahum azabun. Bentar, antum tentukan dulu mana mubtada mana khobar. Mubtadanya yang mana, khobarnya mana? Azabun, yaitu mubtada muakhir yang diakhirkan. Kemudian khabarnya lahum, yaitu jar majrur. Lam itu huruf jar, hum itu dhamir fi mahali jarrin majrur bil lam, ya. Lahum itu jar majrur, ya, fi mahali raf'in apa khabar muqaddam. Lahum itu khabar muqaddam, adabun itu mubtada muakhir. Berarti yang mubtadanya ini harus dirubah kalau kemasukan inna. Kana lahum azaban. Inna. Inna lahum. Sama kana lahum azaban sama inna lahum azaban sama inna lahum azaban inna lahum azaban. Kalau kana inna kana lahum azabun. Iya, santa kana lahum azabun. Azabun itu isimnya apa? Kana marfu alam rafa'nya dhamma, kemudian khabarnya kana apa? Yaitu jar majrur, itu khabarnya kana. Kalau khabarnya jar majrur ya tidak berubah, enggak ada perubahan. Ya. Ana rasibun. Tafadhal. Kana. Kana. Kana ni rasibun. Kana ni rasibun. Sebelum tak pindah ke itu Ubaidah, barangkali antum ada pembenaran, saya kasih kesempatan. Sudah begitu kan? Apa? Innani rasiban. Innani rasiban. Kanani rasibun sama innani rasiban. Gitu lah. Apa cuma masih ada ini? Kanani rasiban, innani rasibun. Innani rasibun. Ya, Akh Ubaidah. Kanani rasibun. Kanani rasiban, ya. Benar apa salah? Hah? Salah apa enggak tahu? salah. Yang benar gimana? Kuntu rasiban, ya. Kuntu rasiban, Pak, ya. Ya, karena apa? Ana itu dirubah menjadi dhamir rafa mud tasil kuntu. Kalau huwa rasibun berarti kana. Ya. Kana, mana huwanya? Yaitu mustatir. Kana rasiban. Kalau anta berarti kunta. Kalau antum berarti kuntum. Dan kuntum rasibina. Iya, berarti apa? Kanat rasibatan. Kuntu rasiban. Ya, yang kedua benar. Innani atau inni boleh, innani boleh, rasibun. Rasibun sebagai khabarnya inna. Fi baiti dhaifun. Fadal wa'akum. Kana fi baiti dhaifun. Baikun tetap tidak berubah. Iya, santa. Ya, makanya di sini tentukan dulu mana mubtada, mana khobar. Ya, setelah menentukan mana mubtada, maka rubahlah mubtada itu menjadi apa? Mansub kalau kemasukan kana. Rubahlah baikun, baikun menjadi baikun. Apabila apa? Kemasukan inna. Kalau kemasukan kana tetap. Sudah berubah menjadi mansub. Tetap marfu. Kana fi baiti baifun. Ya, kana fi baiti baifun. Itu kok enggak berubah? Iya, karena isimnya kana itu baifun. Kemudian khabarnya apa? Fi baiti. Khabarnya itu jar wal majrur. Awalnya jar majrur kana fi baiti dhaifun. Kalau inna ada perubahan, inna fi baiti apa? Dhaifan, ya. Dhaifan karena apa? Dhaifun itu adalah mubtada. Kalau kemasukan inna maka dia menjadi isimnya inna, maka dia berubah menjadi mansub. Inna fi baiti dhaifan. Nahnu muslihuna. Fadhal baik bagus. Kunna muslihuna. Kalau inna, muslihuna. Iya. Nahnu muslihuna. Nah, di situ antum tentukan dulu mana mubtada-nya. Nahnu. Ya. Kemudian muslihuna itu khabar mubtada. Berarti mubtada-nya itu apa? Zahir atau dhamir? Dhamir. Mubtada-nya dhamir. Ya. Kalau dimasuki kana berarti harus nahnu ini harus dirubah menjadi dhamir rafa muttasil. Jadi apa? Kunna. Enggak kana menjadi kunna. Nanya panjang kunna. Dan sampai salah. Kalau kunna pendek berarti nunnya itu nun siswa. Ya. Kalau kunna ditasdid terus kemudian pendek. Bayang enggak? Kaf nun. Kunna nunnya ditasdid pendek. Berarti apa? Nunnya itu adalah nun niswa. Nun niswa. Nah, kalau kunna panjang berarti nunnya itu artinya adalah nahnu. Kunna. Apa yang benar, muslihuna apa muslihina? Bagus. Kunna muslihuna apa kunna muslihina? Muslihina. Ya, karena isimnya karena khabarnya kana. Khabar kana itu apa? I'rabnya man mansub. Kemudian jamak muzakkar salim mansubnya dengan apa? Dengan ya. Berarti kunna muslihina. kunna muslihina. Ya, kemudian inna masih bagus, inna innana innana muslihina. Iya, tetap tidak berubah. Inna boleh, innana boleh, muslihuna. Kok tidak berubah? Iya, karena khabarnya inna itu apa? I'rabnya man mansub. Yang berubah itu adalah isimnya. Yang asalnya mubtada marfu, kalau isimnya inna dia man mansub. Ya, karena isimnya inna ini adalah dhamir, maka dhamir itu apa hukumnya? Mabni. Innana ya tetap tidak bisa berubah karena dia mabni. Tapi fi mahali nasbin isim in inna mabni, tapi dia fi mahali nasbin isim inna. Paham ya? At-tawabi', kita menambah sedikit. At-tawabi', tawabi' itu yang mengikuti. Ya, tapi enggak dijelaskan sekarang. Ammat tawabi'u, adapun tawabi' yang mengikuti. Fasayati bayanuha, maka akan datang bayanuha, penjelasannya. Ha, kembali pada at-tawabi'. Bayanuha yakni bayanut tawabi', maka akan datang penjelasan tawabi' tersebut. Fil majrurat, pada isim-isim yang majrur. Pada isim-isim yang majrur, yaitu ada marfu'at, ya itu adalah isim-isim yang marfu', mansubat itu isim-isim yang mansub, ada majrurat yaitu isim-isim yang majrur. Nah, ini penjelasan tentang tawabi' yang mengikuti. Sebelumnya itu ditunda penjelasannya, ya insyaallah pada bab al-majrurat. Tapi tidak apa-apa, barangkali ada yang tahu apa macam-macam tawabi', ada 4 yaitu apa? Barangkali ada yang pernah belajar atau mendengarkan penjelasan. Baik, Pak Mar, tawabi' apa saja, Pak Mar? Coba. Ini na'at. Terus satu saja. Sekarang 3, Pak Imam. Eh, Pak Mar, sekarang 3. Nah, terus yang 3 apa? Pak Imam, oh, yang 3, Pak Imam. Saya sudah lihat. Enggak. Ya, hal itu mansubat, Pak Mar. Apa itu apa? Ada 4 tawabi', na'at atau baca satu lagi. Ya. Sama langsung taukid. Na'at atau taukid baca. Na'at atau taukid badal itu tawabi'. Dan penjelasannya insyaallah pada majrurat. Khulasatul asma'il marfu'at. Khulasah, ringkasan isim-isim yang marfu'. Ringkasannya ya, setelah mempelajari masing-masing marfu'at, rincian-rinciannya ya, sekarang diringkaskan, disimpulkan. Di sini sebutkan marfu'at itu ada 7. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il itu adalah isim marfu' yang menunjukkan apa? Langsung pelaku perbuatan. Isim marfu' yang datang setelah fi'il apa? Fi'il yang ma'lum atau majhul? Ma'lum. Isim marfu' yang datang setelah fi'il yang ma'lum dan dia menunjukkan pelaku perbuatan itu isim, itu fa'il. Bukan isim fa'il ya, tapi fa'il. Kalau isim fa'il itu pembahasan sharaf, tapi fa'il ini menjelaskan nahwu berkaitan dengan i'rab. I'rabnya adalah marfu'. Dan fa'il itu ada dua, zahir sama dhamir. Misalnya qala Muhammadun. Fa'ilnya mana, Pak? Bagus. Qala Muhammadun, mana yang fa'il zahir? Qala apa yang Muhammad? Muhammadun. Ya, santa. Qala telah berkata. Muhammadun yaitu Muhammad. Dan Muhammadun ini fa'il karena apa? Dia marfu' datang setelah fi'il yang ma'lum. Qala ini fi'il yang ma'lum karena majhulnya qila. Yaqulu ini ma'lum, yuqalu ini majhul. Datang setelah fi'il yang ma'lum dan menunjukkan pelaku perbuatan. Siapa berkata Muhammad gitu. Biasanya fa'il itu cocok kalau diberi pertanyaan siapa? Siapa yang demikian tergantung perbuatannya. Kalau qara'a berarti siapa yang membaca? Siapa yang duduk, siapa yang masuk, siapa yang pergi. Qala Muhammadun, telah berkata Muhammad. Siapa berkata? Yaitu Muhammad. Berarti Muhammad ini fa'il karena dia apa? Pelaku perbuatan qawi. Dhamir, sa'altu. Sa'al, jalasta. Sa'altu. Kalau sa'alah apa domainnya apa fa'ilnya ya sa'alah wah sangka sa'alah apa pak sa'alah banyak fa'ilnya mana bukan yang alif tas alif tasnya alif tasnya. Yang mustatir cuma huwa sama hiya. Ana nahnu. Itu yang mustatir. Ya. Huwa, hiya, ana nahnu. Sa'ala. Sa'alat. Ya. Sa'alat. Fa'alnya apa? Dhamir mustatir takdiruhu. Hiya. Taknya itu alamat bahwa pelakunya perempuan. Alamat ta'nits. Ana yaitu sa'al. Huwa sama hiya. Ya, kalau pada fi'il madhi. Pada fi'il madhi, huwa sama hiya. Kalau pada fi'il mudhari, huwa, hiya, ana, nahnu. Itu yang mustatir. Yang lainnya itu baris. Baris itu yang tampak. Ya. Lepas ini mudhakara. Supaya mudkin hurufnya. Salah. Salah. Sa'alu. Mana fi'ilnya Pak? Ya sa'alu awi jama'ah sa'alat agus yaitu hi iya domir masyadir jawazan takdiru iya sa'alata apa kaknya ta mana kalah benar apa sa'alat sa'alat sa'alata fa'ilnya ta atau menyalahkan apa membenarkan apa? Mustatir tadi sudah tak bilang mustatir huwa sama hiya saja yang lainnya itu baris baris itu terlihat sa'alata Paiman, alif tasnia. Taknya itu alamat, alamat taknis. Alamat tak itu adalah tak taknis. Alamat bahwa fa'ilnya muannas. Sa'alat sa'alata sa'alna. Ya mana fa'ilnya? Baida. Sa'al. Ya mana fa'ilnya? Mustatir itu huwa sama hiya. Sudah. Namanya tampak semua. Baris semua. Sa'alna. Sa'alat, sa'alata, sa'alna. Nun niswa, santa. Sa'alta. Mana kak? Ya, ta. Sa'altuma Ya itu apa? Tanya apa? Cuma yang itunya itu cuma sa'al tum tum sa'al ti, sa'al tum sa'al tum, sa'al tu sa'al ya, sementara ini tidak apa-apa itu bilang sa'al tuma mana fa'alnya tuma, sa'al tum mana fa'alnya tum, sa'al ti, sa'al tuma, sa'al tunna mana fa'alnya tunna, tidak apa-apa sementara tidak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah belajar jurumiyah atau sudah belajar selahnya, boleh gitu. Nah, dirinci ternyata sa'al tuma fa'alnya itu adalah ta, mumnya itu adalah lil imad, kemudian alifnya itu adalah alif tas, ya, fa'alnya adalah ta. Sa'al tunna fa'alnya apa? Ta, ataupun nun musyaddadah itu adalah alamat jamak mu'annas. Sa'al tum fa'alnya apa? Ta, mimnya itu apa? Tanda jamak mudzakkar itu. Tapi sementara ini tidak apa-apa sudah. Fa'alnya adalah tunna, fa'alnya adalah tum, fa'alnya adalah tuma, tidak apa-apa sudah. Jangan nggak bingung. Masih mudzakkaro fa'il yang domir ini susah ya. Yang fi'il madhi ini sudah paham semua. Fa'il-fa'il domir pada fi'il madhi. Coba tak ulang lagi. Ya, sa'alah apa Pak Imam? Fa'alnya apa? Takdiru huwa. Sa'alah apa? Alif tasnya. Sa'alu Pak Imam? Oh jama. Sa'alat Pak Imam? Sa'alat domir mustatir takdiru iya. Ya. Sa'alat dia. Sa'alata alif tasniyah. Taknya itu apa? Taknif. Iya, ya, ini fa'alnya mu'annas. Sa'alna min niswa. Sa'alta Pak Imam? Sa'altuma yaitu? Ya. Alif itu sa'ala. Sa'altuma apa? Yaitu? Yaitu ta, yaitu tuma, kita baca tuma. Sa'altuma yaitu tuma. Sa'al tum apa lo? Ya, tum sa'al ti, sa'al tum, sa'al tum, sa'al tu, sa'al na. Itu semuanya ta, ta, tuma, tum, ti, tuma, tum, na, tu, mudan, na, itu fa, fa'il, fi mahali rof'in, fa'il. Ya, bukan dikatakan fa'il, tapi fi mahali rof'in. Menduduki kedudukannya rofa' sebagai fa, fa'il. Karena domair, domir itu semuanya itu mabni. Dan mabni itu bukan mu'rab. Kalau bukan mu'rab tidak boleh dikatakan marfu, tidak boleh dikatakan mansub, majrur, tidak bisa. Tapi mabniyun kemudian fi mahalli. Fi mahalli artinya pada kedudukan. Terus kemudian kedudukannya apa? Rafa fa'il. Dan pada fi'il mudhari'. Yas'alu. Yas'alani yas'aluna. Tas'alu, tas'alani, yas'alna. Tas'alu, tas'alani, tas'aluna, tas'alina, tas'alani, tas'alna, as'alu, nas'alu. Ya. Yas'alu, Pak Imam. Guru huwa. Yang mustatir itu huwa, huwa, hiya, ana, nahnu. Huwa, hiya, ana, nahnu. Kalau huwa, yas'alu. Iya. Apa? Iya apa? Baiklah. Iya. Tas'alu. Ana? As'alu. Nahnu? Nas'alu. Pakai nun. Nas'alu. Kalau huwa sama hiya itu mustatirnya apa? Sifatnya apa? Abu Yahya? Bujuban apa jawazan? Huwa sama iya. Jawazan. Kalau ana sama nahnu wujuban. Apa maknanya jawazan sama wujuban? Maknanya adalah kalau jawazan itu boleh ditakdirkan huwa atau iya, dan boleh tidak ditakdirkan huwa sama iya. Ditakdirkan maksudnya disembunyikan. Misalnya yaktubu, yaktubu ini falnya apa? Domir musadir takdiruhu huwa. Tapi kalau yaktubu Muhammadun, ya, ada enggak huwa pada yaktubu? Ada enggak? Enggak ada, karena faalnya zahir. Kalau faalnya zahir, maka tidak ada domir. Nah, ini makna jawazan. Ini makna jawazan. Ya, boleh ditakdirkan kalau tidak disebutkan faal yang zahir, dan boleh tidak ditakdirkan kalau ada faal yang zahir. Arti dari wujuban itu apa? Harus. Harus ditakdirkan padanya domir. Misalnya aktubu, harus ada domir musadir takdirnya ana. Domir musadir wujuban takdirnya ana. Takdiruhu ana. Naktubu, makanya domir musadir wujuban takdiruhu nahnu. Karena tidak ada aktubu Muhammadun, nah, saya menulis Muhammad, tidak gitu, tidak ada seperti itu. Nah, ini kalau ada yang nulis begitu berarti salah. Misalnya namanya, dirinya namanya Muhammad, aktubu Muhammadun, aku menulis yaitu Muhammad, saya Muhammad namanya, aktubu Muhammad, ini salah. Ya, aktubu sudah, tidak bisa dihilangkan. Itu apa? Domir yang terkandung padanya. Maka yang dikatakan wujuban. Naktubu juga. Naktubu faalnya apa? Domir misalnya wujuban takdirnya nahnu. Enggak boleh naktubu muslimuna, enggak boleh. Termasuk salah. Tulisan yang salah, kalam perkataan yang salah. Paham ya? Kalau pada fi'il amr, misalnya kita fi'il dulu is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna, is'ali, is'ala, is'alna, is'al, is'ala, is'al, apa fi'ilnya Pak Imam? Semuanya wujuban, domir musatir wujuban, wujuban takdiruhu anta, takdiruhu anta. Is'ala apa? Apa? Alif. Alif takniyah. Is'alu Pak Yaku. Tahu siapa? Is'alat. Engkau is'alat. Is'ali. Is'ali. Is'ali artinya bertanyalah engkau, wahai perempuan, wanita. Is'ali, apa faalnya? Apa ya? Domir musadir takdirnya apa? Hah? Anti. Is'ali anti. Ada yang menyelisih? Fadal, silakan. Ada yang menyelisih? Ya mu'annatha al-mukhatabah. Yaitu is'ali ya'nya. Panjang is'ali ya'nya. Faalnya adalah domir mutasil, yaitu ya. Ya, is'ali, is'ala, bukan is'alata, tapi is'ala. Itu apa Pak? Pak Amar? Ya, itu apa? Is'ali, is'ala. Tas, is'ala. Kemudian naibul fa'il. Naibul fa'il, ada yang zahir dan ada yang domir. Naibul fa'il, sebelum dia menjadi naibul fa'il, dia sebagai apa ya Ubaidah? Sebelum dia menjadi naibul fa'il, dia menjadi apa posisinya? Asalnya dia sebagai apa? Ada yang tahu? Ingat? Sebelum dia menjadi naibul fa'il, dia itu sebagai apa? Maf'ul bi. Posisinya adalah maf'ul bi. Misalnya sa'ala rajulun an-nabiyyah, misalnya. Sa'ala rajulu an-nabiyyah. Fa'ilnya adalah ar-rajulu. Sa'ala rajulu orang laki-laki itu telah bertanya an-nabiyya kepada nabi. Sa'ala fi'il madhi, ar-rajulu fa'il, marfu, alam rafa'nya dhamma, an-nabiyya maf'ul bi mansub alam nasabnya fathah. Kemudian fa'ilnya hilangkan. Ya. Fa'ilnya hilangkan. Nah, kalau dihilangkan, kalau tidak disebutkan kan naibul fa'il, pengganti fa'il. Kalau fa'ilnya tidak disebutkan, berarti maf'ul bih-nya itu menggantikan posisinya apa? Fa'il. Kemudian fi'ilnya yang maklum dirubah menjadi apa? Majhul. Yang jadi su'ilan nabiyyu. Ini kalau tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, tidak disebutkan fa'ilnya menjadi su'ilan nabiyyu. Telah ditanya nabi atau nabi telah ditanya, kan gitu. Tidak disebutkan siapa yang bertanya, ya enggak tahu. Wallah alam, enggak disebutkan di sini su'ilan nabiyyu. Nah, karena fa'ilnya dihilangkan, maka maf'ul bih dia menduduki kedudukannya fa'il, maka dikatakan naibul fa'il. Kalau menduduki kedudukannya fa'il, berarti dia mengambil i'ramnya siapa? Mengambil i'ramnya fa'il, yaitu apa? Marfu su'ilan nabiyyu, gitu ya. Paham ya? Zahir ada yang dhamir umirta, asalnya amaroka, gitu. Kalau tanya ini dijadikan maf'ul bih, berarti amaroka abuka misalnya, amaroka abuka, amaroka abuka. Ya, abuka sebagai apa Pak Agung? Fa'il. Kemudian kafnya fi mahalin nasbin apa Pak Agung? Amaroka abuka maf'ul bih. Amaroka kanya itu maf'ul bih. Abuka fa'il marfu' ala marfanya wawu karena apa? Asma'ul khamsah. Kemudian abuka hilangkan. Ya. Dihilangkan pelakunya. Maka maf'ul bihnya itu diganti posisinya menjadi posisi fa'il. Yaitu dari sisi apa? Yaitu mengambil i'rabnya fa'il. Maka fi'il yang awalnya maklum dirubah menjadi apa? Maj'ul. Artinya di. Amara menjadi apa? Umira. Kemudian amaroka, karena ka ini adalah dhamir nasab. Ya, amaroka karena ka ini adalah dhamir nasab muttasil. Maka karena dia dirubah posisinya menjadi pengganti dari fa'il, maka diganti menjadi apa? Dhamir rafa' muttasil. Diganti menjadi dhamir rafa' muttasil. Jadi umirtu. Ya umirtu. Ya umirtu. Umirta. Umirta. Amaroka menjadi umirta. Sekarang tes. Amarohu. Amarohu haknya ini fi mahali nasbin maf'ulun bihi ganti menjadi naibul fa'il, misalnya amarohu Muhammadun, Muhammad telah memerintahkan dia, jadi Muhammadunnya hilangkan apa? Dia yang dhamir mustatir takdiruhu gimana? Baiklah. Okey. Okey. Apa? Hah? Umi Rafi. Kamar? Umi Rafi. Itu Umi Rafi. Ya. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir jawazan takdir apa? huwa amarahu umirah. Amarahuma la imam. Umirahuma. Umirah panjang. Ahsan tak. Umirah. Umirah. Amarahum. Ya, umiru. Humnya itu, hum itu dhamir nasab, maka diganti menjadi dhamir rafa. Jadi wawu jama umiru. Umirat amaraki. Ya sudah dijawab. Umirat amaraki umirat. Umira kemudian amarok amarokuma. Amarokuma. Amaroki amarokuma maksudnya mu'annas, bukan muzakkar. Dan masih banyak bingung. Ya, coba. Ya. Tinggal ngurutkan dasarnya aja. Umiro, umiro, umiro, umiro, umiro. Siapa yang apal dasar umiro? Apal semua insya Allah. Siapa Ubaidah? Umiro. Dasar. Nah, ya apa? Apa enggak? Umira. Dasar. Umira, umira. Umiru. Umira, umira, umiru, umir. Umirat. Umirat, umirtuma. Umirtuma. Umirtuma. Tunna. Tunna. Umirtu. Umirtu, umirna. Umirna. Amarahu umira. Amarahuma umira. Amarahum umiru. Amaraka apa umira apa amara amaraha umirat. Amarahuma umirata. Amarahunna umirna. Amaraka umirta. Amarakuma umirtuma. Amarakum umirtum. Amaraki umirti. Amarakuma umirtuma. Amarakunna umirna. Ya. Amaroni umirtu. Amarona umir umirna. Ini butuh pemutinan. Sa'alakum apa Pak ya? Sa'alakum jadi apa? Sa'alakum sulu sa'alahum. Kum. Ya ja. Sa'altum. Sa'alah sa'alaha. Sa'alaha. Pak Agung. Su'ilat. Baik. Karena ini ya agak sulit ya apa? PR membuat ini. Yang naibul fa'il dhamir. Ya silakan antum lihat tasrif. Lihat tasrif. umirta sama suilta. Itu antum rubah menjadi ma'lum, menjadi fi'il madhi ma'lum. Umirta ya, ini antum ini tulis dari awalnya umiro, umiro, umiru, umirot, umirota, umirna, umirta, umirtuma, umirtum, umirti, umirtuma, umirtunna, umirtu, umirna. Antum tulis begitu dulu tasrifnya. Terus kemudian yang berikutnya antum jadikan menjadi ma'lum, menjadi fi'il yang ma'lum. Ya berarti kalau fi'il yang ma'lum berarti dhamirnya itu dirubah menjadi dhamir nasab muttasil fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Umira berarti amarahu. Umira berarti amarahuma. Umiru berarti amarahum. Umirat berarti amaraha. Umirata amarahuma. Umirata umirna berarti amarahunna. Umirta amaroka. Nah gitu terus sampai selesai ya. Nah suila juga dari awal ditulis dulu. Suila, suila, suilu, suilat, suilata, suilna, suilta, suiltuma, suiltum, suilti, suiltuma, suiltunna, suiltu, suilna. Nah dirubah menjadi ma'lum, berarti fa'ilnya itu dhamirnya yang asalnya marfu diganti menjadi dhamir nasab muttasil. Su'ila sa'alahu, su'ila sa'alahuma ila akhirih. Paham ya? Nah ini maksudnya apa? Dengan menulis itu insyaallah mungkin. Kalau cuma ditanya terus kemudian jawabnya salah dibenarkan, biasanya hilang. Habis dengar kemudian lupa. Biasanya lupa. Tapi kalau misalnya dengan menulis itu melekat, lebih melekat di pikiran. Ya ini ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan datang karena kita waktunya terlalu malam. Insya Allah syarahnya kita bahas pada pertemuan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima yahbu arba walhamdulillah.